الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الإخوة رحمكم الله kita melanjutkan masih di pembahasan Al-Imanu Bil Qadar. Sampai kita di hadis ke-50. Hadis ini menjelaskan tentang tidak ada pertentangan antara keimanan kepada takdir dengan usaha atau dengan amal yang kita lakukan. Karena ini persoalan ini banyak sekali orang yang bingung. Mereka ada yang menolak takdir sehingga semuanya bergantung kepada usahanya. Ada yang meninggalkan usaha bersandar kepada takdir. Maka sebenarnya keimanan yang benar dalam masalah ini adalah bahwa seseorang itu berusaha, dan apa yang dia usahakan itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa an Abi Huzan an Abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ara'aita ar-ruqa nastarqiha wadawaan natadawa bihi watuqatan naktaqiha hal taruddu min qadarillahi syai'at qal hiya min qadarillahi rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Hasan. Dari Abu Huzamah, dari ayahnya radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang rupiah yang kami merupiah dengan ini? Bagaimana dengan obat yang kami berobat dengannya? Bagaimana dengan pelindung yang kami berlindung dengannya? Apakah hal tersebut bisa menolak takdir Allah? Kata Rasul, itu termasuk takdir Allah. Itu termasuk takdir Allah Ta'ala. Nah, maka di dalam hadis yang sangat agung ini dijelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara iman bil qadar dengan melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Sehingga kita tidak akan mengatakan kita beriman kepada takdir, kita tidak butuh kepada menjalani sebab. Tidak seperti itu. Atau juga kita tidak akan mengatakan kita lakukan sebab, kita jalankan usaha, kita tidak butuh kepada takdir. Tidak seperti itu. Ya. Sebab bersandar kepada takdir itu satu kesesatan. Demikian pula bersandar kepada sebab semata itu juga kesesatan. Terus yang benar bagaimana? Kita gabungkan. Kita menggabungkan antara iman bil qadar dengan menjalankan usaha. Melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Karena sekali lagi, mengerjakan sebab itu tidak bertentangan dengan takdir. Karena apa? Mengerjakan sebab itu merupakan takdir dari Allah Ta'ala. Ya. Coba. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali Allah juga menetapkan apa? Sebabnya. Nah, kalau kita enggak menjalankan sebab, ya itu tidak akan terjadi. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Makanya di sini contohnya yang ditanyakan kepada Rasul adalah apa? Bagaimana pendapatmu hai Rasul tentang rupiah? Yang kami merupiah dengan rupiah ma'ruf ya. Nah. Dan di sini kita dapati bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau itu pernah merupiah dan dirupiah. Nah. Sedangkan kita paham bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling beriman, termasuk paling beriman terhadap al-qadha wal qadar. Karena di sini menjual apa? Tidak ada masalah. Berarti tidak bertentangan antara kita melakukan rukyah dengan keimanan kepada takdir. Yang penting rukyah yang dilakukan itu rukyah yang sesuai dengan syariat, rukyah yang benar. Karena nanti ada rukyah-rukyah yang syirik. Ya, ada rupiah-rupiah yang syirik. Nah, ya. Maka selama rupiah itu jelas tidak mengandung unsur kesyirikan, tidak ada masalah. Apalagi rupiah dari Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada masalah. Ya. Karena memang Allah Ta'ala telah menyatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'un wa rahmatun. Dan kami telah menurunkan dari Al-Qur'an apa yang menjadi obat. Obat di sini semua penyakit, penyakit medis ataupun non medis istilahnya begitu. Ya. Penyakit keraguan, syubhat. Nah. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Katakan Al-Qur'an itu bagi orang yang beriman merupakan petunjuk, merupakan obat. Nah, ya sekali lagi, kalau rukyah itu dari Al-Quran, doa-doa yang diajarkan Rasul, tidak ada masalah. Demikian pula rukyah yang jelas, meskipun bukan dari Al-Quran, bukan dari Sunnah, ya, Yang penting dia jelas maknanya tidak terkandung padanya kesyirikan. Tidak masalah. Mungkin kita rupiah pakai bahasa Jawa. Boleh enggak? Rupiah pakai bahasa Jawa. Atau pakai bahasa Indonesia. Boleh enggak? Tidak masalah. Yang penting apa? Jelas. Yang diucapkan itu jelas. Kemudian tidak terkandung kesyirikan padanya. Adapun ucapan Imam Ahmad yang mengatakan aku tidak menyukai rukyah dengan selain bahasa Arab, kenapa? Ya karena kalau menggunakan bahasa selain bahasa Arab dikhawatirkan beliau tidak paham. Maknanya apa kan tidak ngerti, sehingga dikhawatirkan apa? Itu kalimat-kalimat syirik beliau tidak paham gitu. Apa maksudnya? Sehingga nanti misalnya kita di rukyah pakai bahasa Inggris. Jelas, kata-katanya jelas, tapi kita gak ngerti maknanya apa, itu gak boleh. Karena kita khawatir apa? Mengandung kesyirikan dalam maknanya. Atau misalnya kita dirukyah pakai bahasa Sunda. Waduh, bahasa Sunda kita gak ngerti orang Solo, bahasa Sunda. Ya jelas, lafadznya jelas, tapi kita kan gak paham maknanya. Jadi paham ini. Demikian pula, gak boleh rukyah. Kalimatnya enggak jelas. Gitu toh misalnya. Belumnya kumat kami kok kayak buku-buku itu. Ini juga enggak boleh. Kenapa? Kita enggak ngerti yang diucapkan apa. Paham ya batasan rukyah ya, seperti itu. Sehingga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ditanya tentang rukyah. Jadi ada orang yang dulu sering merukyah. Maka ditanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan rukyah yang sering saya pakai ini ya Rasulullah? Saya sering mengobati orang dengan bacaan-bacaan ini. Kata Rasulullah, "Aridu alayya ruqab. La ba'sa biruqab ma lam takun syirkan." Coba tunjukkan kepadaku rukyah yang sering kamu baca itu. Maka tidak mengapa dengan rukyah yang tidak mengandung kesyirikan. Ya. Maka yang dilarang dari rukyah itu adalah apa? Bacaan-bacaan yang mengandung kesyirikan, bacaan-bacaan yang tidak jelas, ya, yang tidak dipahami maknanya, maka ini tidak boleh. Atau dengan huruf potongan-potongan huruf, raja orang bilang, ya tahu? Tulisannya huruf hijaiyah tapi gak ngerti apa. Alif wawu wawu jim ha to. Gak ngerti apa itu. Ini gak boleh seperti itu. Demikian juga wadawaan natajawabih. Bagaimana dengan obat yang kami berobat dengannya? Ini obat fisik. Seperti yang kita dapatkan di rumah sakit atau apotek, obat-obat itu bagaimana? Ya. Atau dengan tipu nabawi, bagaimana? Apakah ini bisa menolak takdir atau tidak? Maka sebenarnya itu termasuk bagian dari takdir. Jadi kamu ditakdirkan sakit, Allah takdirkan sembuh dengan obat ini gitu loh. Kalau ditakdirkan enggak sembuh, hatta obatnya paten loh, enggak akan sembuh. Ya. Maka Rasul katakan ma anzalallahu da'a illa anzalallahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan baginya obat. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang mengerti orang yang mengerti tentang obat itu dan tidak tahu orang tidak tahu. Sakit ini obatnya ini. Ini kan ya ada yang mengerti ada yang tidak kan? Nah kan nanti ada orang yang memang sekolah khusus pengobatan. Ya kalau sekarang disebut dengan apa? Kedokteran, fakultas kedokteran. Ya, atau kuliah pertabiban, khusus sekarang ini pengobatan apa herbal misalnya. Cuman ini yang namanya harus hati-hati juga. Jadi kadang sebagian ikhwan ini rotok-rotok ngawur gitu. Wes pokoknya gitu, asal habatusah udah sembuh wes. Betul, hadisnya betul. Jadi habatusah udah itu dawak likulidya ya kan. Obat bagi semua penyakit, betul. Cuma kan kata Ibnu Qayyim ini pakar. Pakar Ibnu Nabawi. Itu ada dosisnya. Gitu loh. Untuk sakit ini dosisnya seperti ini, ada pantangannya ini, gitu loh. Jadi sama prinsip-prinsip pengobatan itu sama. Bagaimana kita memasukkan zat-zat yang itu bisa menghilang penyakit dan menghindarkan. Jadi kadang perlu berpantang juga gitu. Jadi guna bagus. Pokoknya asal antum minum apa suka, wis bebas untuk mau makan apa boleh. Enggak bisa. Ya. Seperti kan pernah ada Rasul SAW. Ada sahabat yang sakit perut, kasih madu, kasih madu, masih sakit, tambah lagi madunya, masih sakit, tambah lagi madunya. Itu ada dosis gitu. Ya, kadang-kadang orang bikin herbal itu ya ngawur-ngawuran itu ya akhirnya dosis itu. Ya akhirnya overdosis. Jadi ini perlu. Ya. Jadi memang di dalam pengobatan itu ada tiga faktor. Pertama, obatnya. Obat ini paten atau enggak? Baik misalnya hepatitis obat. Jelas, hadisnya jelas. Obat segala penyakit. Kemudian sisi pasien. Pasiennya percaya apa orang? Yakin enggak dengan hepatitis obat itu sebagai obat? Kalau enggak yakin enggak akan sembuh. Atau mungkin dia enggak menyembuh juga. Dan yang ketiga topiknya. Dokter ini, itu tadi yang mengatur dosis, yang kemudian memberikan apa pengobatan itu juga harus orang yang ahli, jadi tidak sembarangan. Ini pokoknya mobilnya semari, apalagi sampai pada apa, obat ganda. Kalau obat tunggal kan cuma satu. Jadi kalau kita biasanya sakit-sakit ringan itu kan obatnya masih obat tunggal, ya kan? Tapi ketika sudah parah, biasanya apa? Obatnya sudah obat kombinasi, harus diramu. Obat ini, obat ini, obat ini, obat ini, ya gitu. Itu kan dosisnya harus tepat. Coba, siapa yang punya anak kecil datang ke dokter, itu kan? Obatnya mesti masuk bubur itu. Itu ya cara ngeramu dia. Itu kan butuh keahlian. Mau buat 10 bungkus, komposisinya ini, tapi butuh ilmu. Tidak asal ngawur, pokoknya kasih amoksinin, kasih ini, kasih ini, kasih ini, beres. Mati anaknya. Ngawur. Kemudian tentang masalah berobat, Rasul juga mengatakan tadawwal ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, diperintahkan untuk berobat. Ya, tadawwal ya ibadallah. Tadawwal bil halal wala tadawwal bil haram. Berobatlah dengan yang halal, jangan berobat dengan yang haram. Jadi ada batasannya. Jadi ketika kita diperintah untuk berobat, berarti ini sesuatu yang tidak berlawanan dengan takdir. Kemudian diperintahkan kita untuk berobat dengan apa? Yang halal. Halal secara zat pengobatannya, halal dari cara pengobatannya. Sebab nanti ada pengobatan-pengobatan yang haram. Ya, kalau kita baca di dunia pengobatan itu, macam-macam. Ya. Pengobatan alternatif. Ada kemarin sempat saya baca pengobatan dengan minum air kencing sendiri. Jadi pagi kamu tidur, kencing itu ditampung. Khusus kencing pagi, bukan kencing sembarangan. Khusus kencing pagi satu diminum. Ada testimoni dari orang Solo juga. Itu sudah dibuat buku. Yang seperti itu jelas tidak boleh. Pengobatan dengan khamr tidak boleh. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan obat itu pada perkara yang halal. Allah tidak pernah menjadikan pengobatan itu pada perkara yang haram. Nah. Kemudian juga tentang pelindung. Pelindung yang kita berlindung dengan seperti ya kalau sekarang kita naik motor pakai helm, ya mungkin pakai pakaian yang juga ini ya kan untuk keselamatan berkendara. Maka hal itu pun tidak ada masalah kalau memang pelindung itu betul-betul bisa melindungi secara kenyataan. Mulai nanti kalau orang mengikat benang, mengikat tali benangnya, oh ini sebagai pelindung. Tidak boleh, itu syirik. Ya. Nah, ya. Maka orang tadi bertanya tentang rukyah yang dilakukan, pengobatan yang dia jalankan, pelindung yang dia pakai. Apakah ini bisa menolak takdir Allah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min qadari. Itu termasuk takdir dari Allah. Ya, jadi mengerjakan sebab-sebab yang dibolehkan, melakukan usaha-usaha yang bermanfaat yang dibolehkan, itu tidak bertentangan dengan masalah takdir. Bahkan itu termasuk perkara yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis berikutnya. Hadis 51. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka musta'in billah wa la ta'jizanna fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kada wa kada walakin kul qaddarallahu wa masyafa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Rawi Muslim. Hadis ini juga masih menjelaskan, mendudukkan bahwa tidak ada pertentangan antara mengerjakan sebab dengan keimanan kepada takdir. Tidak ada pertentangan. Ya. Rasul katakan al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Di sini umum, kuat dalam segala hal. Kuat keimanannya, kuat semangat kesungguhannya, kuat pemikirannya, kuat kecerdasannya, kuat fisiknya, badan. Maka luar biasa kan, seorang mukmin yang terkumpul padanya kekuatan fisik dan kekuatan iman. ini jelas lebih baik dibanding mukmin yang dhaif. Ya. Mukmin yang lemah, lemah fisiknya, mukmin sakit-sakitan. Misalnya. Atau lemah apanya? Semangatnya. Ya, jelas. Seorang mukmin yang kuat itu akan memberi manfaat kepada dirinya, juga memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Beda dengan mukmin yang dhaif. Mukmin dhaif itu ngurusi dirinya aja kadang enggak bisa. Ya. Antum bisa bayangkan, misal contoh yang gampang aja. Seorang ustaz, Masya Allah, sama-sama berilmu, tapi yang satu itu sakit-sakit. Kira-kira gimana? Mana yang lebih bermanfaat? Mana lebih baik? Waduh, kalau ustaz ini jadwalnya sering kosong, maksudnya sering sakit. Yang satunya, Masya Allah, badannya kuat, sehat. Ya kan? Sehingga taklim pun bisa berjalan dengan baik. Tidak banyak pelajaran kosong. Itu baru kuat dari sisi apa? Kesehatan badan. Belum lagi kalau kekuatan ilmu. Ya kan? Dan. Maka mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan lebih dicintai oleh Allah Taala. Ya. Ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi seorang mukmin yang kuat. Maka monggo kita memperkuat diri kita. Ya, keimanan kita, semangat kita juga. Kadang-kadang kita dapat kan seorang mukmin itu baru malas. Ya, ketika diajak sesuatu itu auranya aura malas. Capek mas, sampai merah. Ini mana itu? Tapi coba Allah tahu. Oh ya, ayo. Nah, itu lain perkara. Nah, jadi yang jelas, mukmin yang kuat lebih dicintai daripada orang lain. Tetapi apa? Bagi kulit khairun, masing-masingnya itu ada kebaikan. Artinya, karena masing-masing itu memiliki iman, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Meskipun dia seorang yang dhaif, tapi karena dia punya iman, dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi masing-masing membawa apa? Kebaikan. Cuman kalau mukmin yang kuat, kebaikannya apa? Bisa kepada orang lain. Tapi kalau mukmin dhaif, ya paling ada untuk dirinya sendiri. Kemudian Rasul katakan, ikhris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu dalam hal yang bermanfaat untukmu. Artinya, ayo sungguh-sungguh dalam mencari kebaikan. Jangan malas. Jadi seorang mukmin yang beriman kepada takdir itu orang-orang yang semangat. Bukan orang-orang yang loyo, melopro, lemesan, itu enggak. Ah, nanti kalau takdirnya sukses, ya sukses, tidak ya enggak. Bukan seperti itu. Ya? Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah dalam perkara yang membawa kebaikan untukmu. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Kemana? Maka di sini ada anjuran, motivasi untuk kita beramal, untuk kita berusaha. Ya, jangan sampai orang itu terkena penyakit malas, terkena penyakit santai. Nah, Jangan sampai pula orang itu bersandar kepada takdir tanpa beramal, tanpa bersungguh-sungguh atasnya. Nah, coba. Sebenarnya yang santai itu orang-orang kafir. Kenapa orang kafir itu bisa santai? Dia tidak punya iman. Karena dia meyakini hidup cuma sekali. Ngapain harus juga capek-capek? Kan gitu. Jika dari orang kafir ini karena santai, kurang kerjaan, timbul. Cari-cari hiburan, menciptakan hiburan-hiburan. Yang itu sebenarnya untuk melalaikan. Kemudian ditularkan kepada kaum muslimin. Ya tentu beda, kita mukmin meyakini nanti ada hari akhir, ada hari kebangkitan, semua amal akan dibalas. Tentu tidak layak seorang mukmin santai-santai dalam kehidupan di dunia ini. Coba orang kafir itu, mana ada dia bangun pagi? Hah? Bangun pagi ada? Nada. Sampai nanti bangunnya jam 8, jam 7. Jarang, jarang sekali. Ya. Maka semangat, ayo semangat bersungguh-sungguh. Kalau memang itu perkara bermanfaat, ayo. Kita berdoa kepada Allah Taala. Ya. Allahumma inna as'aluka as-sabata fil amr wal azimata ala rusul. Ya Allah, aku minta kepadamu kekokohan dalam agama. Aku minta apa? Al-azimah, semangat kesungguhan di atas petunjuk. Sebab orang itu ya macam-macam ya. Ada yang malas dalam perkara bermanfaat malah. Tapi ada yang semangat dalam perkara yang membahayakan. Ya. Perkaranya tidak bermanfaat, perkaranya itu membahayakan, tapi semangatnya ke situ. Coba lihat. Kalau acara badminton, enggak bisa diganggu gugat ini. Sudah jadwal, Ustaz. Nggak bisa, semangat ke situ. Jadwalnya taklim. Seperti itu. Semangat tapi bukan dalam hal yang bermanfaat. Sampai pernah nggak terjadi ya, mau mengadakan daurah itu ribut masalah hari, jadwal, tanggal, karena apa? Berbenturan dengan jadwal badminton. Astagfirullah. Rame itu. Oh enggak bisa. Ternyata usut punya usut, ternyata apa? Jadwal badminton. Atau jadwal futsal. Yo. Maka kita minta apa? Al-azimah ala rus, minta semangat tapi di atas petunjuk. Semangat dalam hal yang di atas petunjuk, bukan semangat dalam hal yang tidak bermanfaat. Ini yang kadang-kadang kita banyak terlena. Jelas yang namanya misalnya kita ngajar itu hal yang bermanfaat. Dakwah mengajari orang kebaikan. Dimintakan ampun oleh seluruh makhluk. Masya Allah, luar biasa. Pahalanya luar biasa. Ini malas-malasan. Jadwalnya jam 7 ya datangnya setengah 8. Atau paling tidak jam 7 seperempat. Tapi lek piknik. Piknik, ngerti piknik? Piknik. Kon kumpul setengah 6. Iso semangat, gitu? Semangat. Padahal mana yang lebih bermanfaat? piknik atau mengajar? Jelas mengajar. Tapi kenapa yang ini kok malas-malas? Tapi yang ini subhanallah. Ya, kalau suruh ngajar, wah aku sibuk urang iso urusan rumah kayak ini. Kan giliran piknik dijadwal itu 6:30. Iso tuh kan. Semangat. Yang lain cerkalah. Ini yang kita inginkan. Ikhris ala ma yanfa. Ya kan? Maka kita berdoa kepada Allah Taala, meminta perlindungan ada di azkar shadaq wal masa. Rabbi inni a'udzubika minal kasali. Ya kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Maka untuk menumbuhkan semangat ini ada beberapa cara. Yaitu apa? Ya diantaranya kita berusaha memahami keutamaan satu amalan. Kalau ngerti keutamaan, kita mesti apa? Semangat untuk mengerjakan, tidak malas-malas. Yang kedua, cari bergaul dengan orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi. Jangan gaul dengan orang-orang yang rendahan semangatnya. Itu. Orang yang punya cita-cita tinggi, orang yang punya semangat, gaulnya sama orang-orang itu. Jangan gaul sama orang yang lemes-lemesan itu. Ini cukup, yang penting melaku lah. Yang penting melaku, kalau dia ada juga. Ya. Jangan. Kita harus maju dulu. Harus maju. Biar dakwah. Pengajian itu urusan yang penting yang melaku dan taklim perkara sing teko pira-pira ya sugeng. Semening taklim itu aja. Jangan. Ahlul batin itu semangat luar biasa menyebarkan kebatilan. Dikemas dengan berbagai macam cara, ditumpahkan segala kemampuan dan biaya untuk menyebarkan kebatilan. Kita ahlul hak foto satu-satu. Pernah tuh ngajak orang lain untuk datang di majelis taklim? Pernah antum kirim SMS atau WA ke tempat ke teman-teman yang antum kenal untuk datang ke majelis taklim? Wis ngene lah status. Ngomor kosor-kosor wis ngene wae lah. Kadang-kadang itu orang hanya itu pengennya nyaman. Ini sebab nanti nak mau kreatif-kreatif yo terkosong. Ini itu orang yang biasa. Ya. Ayo semangat. Dan kita bisa. Sesungguhnya kita bisa. Ihris ala ma yanfa'u. Kalimat yang luar biasa. Wasta'in billah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Karena la haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya kekuatan kecuali dengan Allah Ta'ala. Maka mulailah segala sesuatu dengan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan bismillah. Jangan bersandar kepada semangat dan kesungguhan diri sendiri. Tapi ini harus ditopang, didasari dengan apa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertawakal kepada Allah Ta'ala. Maka di sini kita gabungkan semangat kesungguhan kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak cukup wis ndonga ae minta tolong juga tidak cukup. Jadi harus dua-duanya. Maka kita bekerja mencari rezeki, ya, dan yang lainnya itu adalah perkara yang tidak bertentangan dengan takdir, tidak bertentangan dengan tawakal. Juga sekedar berusaha, semangat bersungguh-sungguh juga tidak mencukupi. Harus ada isti'anah dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Wala ta'jizan, ini penting. Jangan lemes. jangan kamu malas. Ada nun taukid di sini. Ada nun taukid. Wala ta'jizan. Jangan sekali-kali kamu malas. Jangan sekali-kali kamu merasa tidak mampu. Jangan sekali-kali merasa lemah. Gitu. Optimis gitu. Jangan pesimis. Kadang-kadang kita ini mukmin pesimis. Poisoh dulu. Wah ini program ngoyoworo ini sulit ini. Padahal sudah dipresentasikan. Ini program bisa dicapai dengan begini, begini, begini, begini. Kita mungkin zaman dulu itu heran setengah mati. Gitu. Bagaimana ulama-ulama zaman dahulu kok bisa hafal Quran sebelum balik? Itu kita pesimis. Oh, kok mungkin bisa gitu loh? Apa mungkin bisa? Tapi ternyata setelah kita berusaha, kita bisa. Sebelum balik itu bisa. Dan sudah banyak terbukti. Kemarin saya baca ada seorang, ya, bukan salafi, bukan salafi, seorang hafiz, dan dia membina beberapa rumah tahfidz. Dia juga punya sekolah SG. Dia program kalau SD yang mondok, SD berdiri, targetnya selesai 30 juz. Kalau SD pulang, full day pulang, targetnya berapa? 20 juz. 20 juz. Bisa gitu loh. Bisa. Dia juga punya pesantren tahfidz. 2 tahun lulusan SMA. 2 tahun sampai 2,5 tahun itu hafal Quran, hafal halaman, hafal nomor ayat. Jadi ngetesnya nanti, ngetesnya tolong dibaca surat Al-Hajj nomor sekian. Tidak disebutkan lafaz ayatnya. Nomor sekian. Atau dibaca halaman sekian, ayat sekian. Biasanya. Ya, pesimis kita. Apa iso? Wah mungkin. Kan gitu. Tapi ini ada bukunya. Ada buku panduannya. Caranya seperti ini. Metodenya seperti ini. Prakteknya seperti ini. Ya. Maka jangan pesimis. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Apalagi kita salah pun. Ya. Ini kan aneh kita, ya, target SD 10, 10 SMP 10 aja itu dianggap nggak masuk akal. Sulit pesimis. Kenapa? Ya berawal dari sikap pesimis, sikap lemes-lemes itu, ya akhirnya target nggak pernah tercapai. Kenapa? Itu pesimis. Nah, Rasul mengatakan, wala ta'jizan, jangan malas. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, al jubn, kepengecutan, dan kebahagiaan. Nah, monggo kita semangat berusaha, tahu itu perkara bermanfaat, kita semangat dengan meminta pertolongan kepada Allah Taala dengan sikap optimis. Kemudian yang namanya usaha tidak mesti senantiasa berhasil. Ada kalanya kita mengalami kendala, ada kalanya kita gagal. Maka Kata Rasul, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada kada kada wa kada. Kalau kamu ditimpa sesuatu gagal dalam usahamu, jangan kau mengatakan seandainya aku melakukan demikian pasti akan demikian dan demikian. Jangan mengatakan seandainya. Tetapi kamu ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Sebab kata seandainya ini membuka pintu amalan syaitan. Kita ini jadi sedih, kita ini jadi stres, kemudian nanti cari-cari kambing hitam. Ketika kita seandainya dengan Allah, kalau bukan Allah sudah. Tapi kita kembalikan bahwa ini sudah takdir. Ingat, kita kan nggak ngerti takdir kita itu kayak apa. Yang dituntut dari kita adalah apa? Usaha. Yang dituntut adalah kita usaha. Adapun hasil, kembalikan kepada takdir. Gagal itu sudah takdir. Aku sudah maksimal, lapang berarti. Tapi kalau kita mengingkari takdir dengan mengatakan laut seandainya, seandainya, sumpah, marah, jengkel, dalam melayu orang, seperti ini. Ya. Para ulama menjelaskan hukum mengucapkan kata seandainya. Kata seandainya ini kadang dilarang, kadang dibolehkan. Kata seandainya untuk sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah terjadi, maka ini dilarang, haram kalau konteksnya adalah apa? Konteksnya adalah kejengkelan. Tidak menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau konteksnya seperti itu, itu gak boleh. Ya. Tetapi kalau konteksnya adalah pengabaran, ya, pengabaran dalam hal kebaikan, gak ada masalah. Seperti misalnya ada mungkin teman yang biasa taklim di sini, kemudian dia berhalangan sehingga dia tidak mendapatkan faedah dari pembahasan usaha dan takdir. Kemudian dia mengaku, seandainya kemarin aku datang ke taklim, saya dapat ilmu itu. Maka seperti tidak ada masalah. Karena dia konteksnya apa? Pengabaran dan tidak ada unsur kejengkelan, penolakan terhadap apa yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilarang adalah ketika dia jengkel. Wah, ngerti yang ini? Nah, gitu lah. Nah, itu seperti itu. Adapun ucapan seandainya untuk perkara yang belum terjadi, yang belum terjadi, maka hukumnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya menyabarkan manusia itu ada empat golongan. Manusia ada empat golongan. Pertama, orang yang diberi ilmu dan diberi harta. Maka dia habiskan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Golongan kedua, orang yang diberi ilmu tidak diberi harta. Terus dia ngomong, seandainya aku diberi harta sebagaimana fulan, saya akan melakukan sebagaimana fulan. Maka orang ini mendapat pahala sama dengan orang pertama. Ya. Golongan ketiga, orang yang tidak diberi ilmu tetapi diberi harta. Dia habiskan harta dalam kemaksiatan. Ada yang punya ilmu. Golongan keempat, golongan yang paling jelek. Tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Tapi dia pun mengatakan, seandainya aku diberi harta, saya akan gunakan seperti Fulan, orang ketiga. Maka dia dapat dosa, sebagaimana dosanya orang ketiga. Kan? Kata seandainya berarti apa? Tergantung apa yang diinginkan. Maka monggo, ya, seandainya yang positif-positif aja. Ya, wah, seandainya aku punya uang, saya akan haji. Seandainya aku punya uang, saya akan bantu janda-janda, kemudian anak-anak yatim, fakir miskin. Ya, kalau saya punya uang, saya akan bangun masjid. Nah, maka dengan pembahasan ini nampak dengan jelas tidak ada pertentangan antara al-iman bil qadar dengan apa? Usaha yang dilakukan. Maka semangat, baik semangat. Kita enggak ngerti kok takdir kita itu apa, ya toh? Ya, kalau enggak ngerti itu kita mesti semangat. Kayak kita pernah sekolah semua toh? Pernah sekolah. Orang itu yakin bahwasanya apa? Lulus dan tidak itu sudah di ditentukan. Cuma kita gak ngerti. Kita ini termasuk orang yang lulus atau tidak. Cuma kita ingin lulus. Kita gak mau tidak lulus, ya kan? Maka kita berusaha belajar, semangat, ya kan? Karena pengen lulus. Ada pun setelah belajar ini ternyata gak lulus, jadi takdir gitu loh. Hal yang lulus, kalau takdir lulus, ya lulus. Nah, orang ya, santai ya, santai ya, sebalik-baliknya, futsal ya, santai. Dan memang takdir itu rahasia Allah Taala. Sengaja Allah tidak beritahukan kepada kita kecuali sudah terjadi. Sebab kalau orang ngerti takdir, tidak akan ada beramal. Tidak ada orang beramal. Coba pesan. Ada di antara kita yang punya teman sekolah yang bapaknya kepala sekolah di situ. Jadi kena lulus loh. Sejak anaknya biasanya apa? Ya santai, bapak kepala sekolah. Sendiri sekolah ini bapak kok aku mesti lulus. Sehingga dia gak pernah belajar. Mungkin ujiannya orang sekolah. Jadi kena lulus ngapain? Ya kan? Dia tidak berlama. Apalagi kalau diketahui kamu itu gak akan lulus. Dipastikan kamu gak akan lulus. Jadi sama sekali. Aku sama gini sekolah. Mau bagus lah sekolah kenapa lulus. Ya, maka di sini hikmah Allah Ta'ala kenapa takdir itu tidak Allah buka untuk kita. Supaya kita semangat beramal, semangat berusaha. Dan kita diberitahu takdir kita itu setelah berjalan. Oke, ini sampai sini ada. Ya, alafu. Nah, ada acara. Selesaikan sampai di sini sehingga benar-benar bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala